Cinta, gelaplah hidupmu dan hilang rasa. Jangan pernah engkau menyerah. Kuatkan dirimu untuk terus melangkah. Carry on, buka mata hatimu. Hatimu hangatkan jiwa dan terang hidupmu. Mengapa kau takut dan sembunyi?